Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita. Yaqulu syarihu rahimahullah, berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, والمهم أن الحزبيين في زماننا أيضا أجناس، فالحزبيون السياسيون لا يمتنعون من الصلاة وراء السلطان، ولكنهم من أصحاب ذوي الوجهين واللسانين، فنسأل الله أن يهديهم وأن يلهمهم رشدهم. وقد جاء في الحديث من كان ذا وجهين ولسانين في الدنيا كان له وجهان ولسانان من نار. وبالله التوفيق. berkata syarih Syekh An-Najmi rahimahullah, al-muhim, dan yang penting yang perlu kita ketahui tentang kondisi mereka para ashab al-ahwa, أن الحزبيين في زماننا أيضا أجناس, bahwasanya orang-orang hizbiyyin di masa kita sekarang ini, di masa beliau, saat beliau menulis kitab ini, lebih parah lagi hizbiyun di masa kita sekarang ini, أجناس, ada beberapa jenis mereka, ada beberapa kelompok, ada yang memang mereka itu murni terkait dengan agama mereka, pemikiran sesat mereka, yang ini akan bersikukuh dengan prinsipnya, akan siap membela pemikirannya, dan tidak ada toleransi bagi yang lain. Ada yang hizbiyun siyasiyun, politik, seorang siyasi, hizbi siyasi, dia memiliki pemikiran sesat, pemikiran menyimpang, juga di saat yang bersamaan dia terjun dalam kancah politik, seperti Ikhwanul Muflisun, yang kita kenal dengan IM, Ikhwanul Muslimin, yang pusat kemunculannya di Mesir sana, yang dimunculkan oleh Hasan al-Banna. Ini hizbiyah, kelompok hizbiyah. Juga di saat yang bersamaan mereka terjun dalam kancah politik, sehingga agama yang ada pada mereka rusak. Sampai-sampai mereka menyatakan, gembongnya yaitu Hasan al-Banna menyatakan, nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Kita bisa saling tolong menolong, bahu membahu, kuat menguatkan dalam perkara yang kita sepakati bersama, dalam rangka menggapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan daulah Islamiyah, untuk bisa sampai pada tampuk kekuasaan. Wa ya'dzuru ba'duna ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi, dan kita saling toleransi dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Selagi mereka semua masuk dalam kelompok hizbiyah ini, Ikhwanul Muslimun, maka mereka masing-masing individu mereka dituntut untuk bisa mensukseskan tujuan mereka, dan dilarang untuk membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Sehingga ada yang ini kuburi IM, tetapi keyakinannya meyakini bahwa kuburan itu memberikan manfaat. Yang satu lagi sana khurafi, dengan cerita-cerita khurafatnya. Yang satu lagi di sana mungkin seorang yang punya kecemburuan dan cinta terhadap sunnah, namun jahil. Dia di atas tauhid yang benar, di atas fitrahnya. Ketika dia ingin menasehati sesama anggotanya tadi, enggak boleh masuk ke area pekuburan itu dan meminta barokah di sana, minta manfaat di sana. Akan langsung ditegur dia. Wa ya'dzuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fi. Sudah, kita saling toleransi. Dia yang meyakini kuburan bisa memberikan manfaat, biarkan. Engkau yang meyakini bahwa kuburan tidak bisa memberikan manfaat, juga tetap dengan keyakinanmu. Namun dalam tujuan kelompok ini harus selalu bersama, bahu membahu, kuat menguatkan. Ini hizbiyah, pemikiran sesat ini, tetapi mereka juga masuk dalam kancah politik. Ini yang paling rusaknya. Fal hizbiyyun siyasiyun la yamtani'una min as-salati wara'a sultan. Maka hizbiyun siyasiyun, mereka tidak akan menahan diri mereka, tidak akan merasa berat untuk sholat di belakang penguasanya. Dia yakini bahwa imamnya itu, pemimpinnya itu, pemerintahnya itu kafir, berhukum dengan hukum tagut, mestinya dia perangi. Tapi karena tujuan politik tadi yang menghalalkan segala cara, sudah, kita gak bisa memerangi dia. Kita gak bisa main kekerasan. Kita harus mengikuti jalur politik. Sehingga mereka sudah ikut. Dalam acara-acara yang di situ jelas-jelas terdapat kemungkaran, kemungkaran-kemungkaran yang besar. Tapi karena dia punya tujuan tersendiri, yaitu bisa mewujudkan daulah menurut mereka, sehingga dia harus bertoleransi dulu. Sudah gak apa-apa, kita ikuti dulu permainan mereka. Sehingga dia juga masuk ke dalam perkara-perkara besar yang semestinya itu diingkari oleh dia. Yang semestinya itu menyebabkan pelakunya kafir menurut dia. Karena itu adalah dosa-dosa besar. Sementara orang Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir keluar dari Islam. Tetapi karena ada kepentingan politik tadi, mereka memberikan kelonggaran dalam hal ini. Sehingga walaupun mereka menyatakan pemerintahnya adalah pemerintahan yang kafir, mereka-mereka adalah orang-orang yang menerapkan hukum tagut, yang tidak sah sholat di belakang mereka, namun ketika berbenturan dengan kepentingan politik ini, mereka tidak akan menahan diri, dan mereka akan membiarkan, bahkan seakan terlihat akrab dengan tokoh-tokoh ataupun pemimpin-pemimpin tersebut. Walakinnahum min ashabi dzabil wajhaini wal lisanain, dan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki dua wajah, memiliki dua lisan. Ketika mereka bersama dengan pemerintah, mereka akan bermanis muka di sana. Mereka akan basa-basi di sana. Mereka akan menunjukkan bahwa mereka mendukung semua program-program pemerintah. Ketika mereka kembali kepada kelompoknya, berada di tengah-tengah komunitasnya, maka celaan, caci makian, hinaan, perendahan muncul dari mereka terhadap pemerintahan itu. Terhadap pemerintahan yang tadinya mereka bermanis muka padanya. Fanas'alullaha an yahdiyahum wa an yulhimahum rusyidahum. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayah kepada mereka untuk bisa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan kesesatan tersebut. Wa an yulhimahum rusyidahum, dan kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kembali kepada mereka rusyidahum, kelurusan mereka, dan agar mereka bisa mengikuti al-haq. Waqad jaa fi al-hadis, dan telah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man kana dha wajhaini wa lisanaini fid dunya kana lahu wajhani wa lisanani min nar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana dha wajhaini wa lisanaini fid dunya." Siapa saja yang dia memiliki dua wajah, dua lisan di dunia ini, artinya ketika dia bertemu dengan orang-orang ini, dia pasang wajah lain. Bukan wajah aslinya. Bukan wajah ketika dia bersama dengan kelompoknya, bukan wajah ketika dia bersama dengan orang-orang khususnya. Dia tampakkan wajah yang lain. Walisanain, demikian pula dia punya dua lisan. Ketika dia bersama dengan kelompok yang lain, bersama dengan pemerintahannya atau bersama dengan orang-orang yang lain yang bukan merupakan orang-orang khususnya, dia berikan lisan yang lain yang seakan santun tutur katanya, bagus ucapan-ucapannya, dikesankan seperti ini sehingga orang-orang menilainya, masya Allah si fulan luar biasa adabnya, luar biasa tutur katanya, sejuk mendengar ucapan-ucapannya. Namun ketika dia kembali kepada kelompoknya, kepada orang-orang khususnya, hilang kesantunan ucapannya, hilang kelembutan tutur katanya. Yang ada adalah celaan, hinaan, caci makian kepada kelompok yang tadi barusan dia bermanis muka dan bermanis kata dengan mereka. Kana lahu wajhani wa lisanani min nar. Maka orang yang seperti ini di dunia nanti di yaumul qiyamah dia akan memiliki dua wajah dan dua lisan dari api neraka. Artinya dia disiksa oleh Allah Azza wa Jal, dimasukkan ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Wabillahi taufik. Selesai kita dari pembahasan ini. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.